Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. Ada kuhafin tuji walukabu abdal al-abdin wala kajahirin. Subhanaka inna illa ma'alantana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa nafa wa intifa' wa mudatharata wa tadgir wa ifadata wa istifadah wa hatta tamasuki bi kitabillahi wa sunati rasulih wa du'a'il huda wa dalal ala khair ibtira'a wa shilahi wa marzatihi wa qurbihi wa tawabihi minallahi ta'ala. Al-Fatihah hadisina Rasulullah Muhammad bin Abdillah wa abai wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamu alihim al-mahin wa al-Rasulullah Rasulullah wa ahli bayti wa dhuliyati wa ashabihi wa tabi'in wa antabi'a bi ahsanin ila yawmidin wa al-wahda min awliya'a wa salifin wa shuhada'a wa al-muqarrabin wa al-ulama'i al-aminin wa al-fuqaha wa al-muhadithin wa al-mufassirin wa al-a'imati al-mustahidin wa muqallidin majlis musalli fi kutubina fi khususan minhusin al-wajusan minhusin al-shabra wa thilibat al-bilad al-hadib abdallah bin alam bin muhammad al-hajjad wa rasulihim wa furu'ihim wa masyarikhihim wa tabibiyatim wa muntasidinim wa muhibbihim wa muta'alikina bihim wa arwahwalidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa amatikum wa muslimina amah wa lalimi masyarikhina wa ma'alina wa lalimi hukuki alina wa ila wa alina Allah ya rafulullahum ya rahamahum wa yasirum al-jana wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi dini wa dunya wa al-akhirati al-fatiha. Gala musnif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amriku fi darain amin. Thumma inna akhira hadha al-amri alladhi huwa al-kibar amnan an yamrad al-insan fayamud hadha huwa al-ghalib aw yamud bi ghairi marad wa dhalika nadir wa huwa ma'a nadratihi waqi'un wa innama nadratu bi nisba ila ghalabati man yamud an marad. Dari hujjatul Islam fi athna'i kalam dzakarahu fil ihya fil ihtiraz min dunil amal wa nisyan dzikr al-ajal. فإن مت فإن الموت في الأكثر لا يكون إلا أن مرض وقل ما يكون فجأة فاعلم أن الموت قد يكون فجأة فإن لم تمت فجأة فإن المرض لا يكون إلا فجأة وإذا مرضت عجزت عن الأعمال الصالحة التي هي زاد الآخرة انتهى بمعنى. Masih membahas mengenai umur. Kemarin dijelaskan tentang orang yang mendapatkan berkah dalam umurnya, walaupun pendek, tapi seakan-akan ia berusia panjang. Karena dengan pendeknya ia dapat memaksimalkan di dalamnya ketaatan, ibadah, dan kebaikan yang mendapatkan ridha-Nya Allah, rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin juga disebutkan beberapa ulama besar di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya mereka enggak panjang. Sebetulnya usianya Nabi Muhammad ini sudah pendek. Sudah pendek dibanding umat-umat terdahulu. Umat terdahulu yang usianya 1000 tahun, 1500 tahun. Yang paling singkat, yang paling sering kita dengar dari Israel yang sudah beribadah 500 tahun. Beribadah 500 tahun, berarti usianya itu lebih dari 500 500. Tapi dia sudah menjalankan ibadah 500 tahun. Ini sudah panjang nih menurut kita. Kita sekarang kalau mendengarkan umatnya Nabi Muhammad berusia 100 tahun. 100 tahun. Aduh, kaget kita. Heran. 100 tahun masih. Kita sudah heran. Apalagi 500. Nah, kita umat yang sudah paling singkat, paling pendek umurnya. Lah ada lagi yang lebih pendek, tapi karena mendapatkan keberkahan umur, sehingga ia seakan-akan memiliki umur yang panjang. Karena waktu yang singkat dalam kehidupannya, ia benar-benar gunakan untuk kebaikan. Ia gunakan benar-benar untuk ketaatan. Ia benar-benar menggunakan untuk ibadah, sehingga kelalaiannya, kemaksiatannya, kejelekannya sangat minim, sedikit, hampir tidak terlihat. Di antaranya Imam Ghazali, di antaranya Imam Syafi'i, di antaranya Imam Umar bin Abdul Aziz dan yang lain sebagainya. Mereka usianya pendek, tapi memiliki ibadah ketaatan yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah orang yang beruntung. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, khairukum man thala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang terbaik dari kalian yang panjang umur, baik perbuatannya. Lah kan enggak panjang umurnya, tapi perbuatannya baik, sudah menjadikan baik juga. Daripada apa? Daripada yang panjang umur tapi perbuatannya tidak baik. Sehingga Nabi mengatakan syarrukum man qala umruhu wa sa'a 'amaluh. Yang jelek dari kalian adalah orang yang panjang umurnya tapi perbuatannya jelek. Ketaatan malas, ibadah malas, kebaikan malas. Kalau cangkruan rajin, semangat kerja nyari duit, apalagi bangun tidur pikirannya uang, mau tidur pikirkan uang untuk besok. Bukan ibadah, bukan baca Al-Quran, bukan kebaikan yang diniatkan, yang diinginkan, tapi uang, kerja. Nah ini percuma. Hidupnya percuma. Gak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Nah kalau ibarat mobil, ini orang berjalan bukan pada tempatnya. Ibarat binatang, dia berada bukan pada kandangnya. Dia ada bukan di kandang ayam, tapi dia ada berada di kandang singa, harimau. Dan hidup dia mati. Kita juga itu, kita kalau hidup ini pikirannya dunia toh, pikirannya kesenangan sesaat toh, kebahagiaan yang sementara. Nah ini kita hidup bukan pada tempatnya, seperti binatang hidup bukan pada kandangnya. Gak ada kemanfaatan yang kita dapat, tidak ada kebaikan yang kita dapat, malah kesengsaraan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah finishnya usia ini, finishnya usianya manusia itu masuk di dalam masa kibar. Di beberapa pertemuan yang lalu sudah disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi bahwa usia manusia itu dibagi 6. Lah finishnya itu di masa kibar. Masa kibar. Lah di masa kibar atau di masa tua ini orang itu sakit lalu dia mati. Itu pada umumnya sakit terus mati. Hampir rata-rata kalau orang masuk usia lanjut, tolong sakit, itu hampir rata-rata. Sehat, gak kena gula, gak kolesterol, gak kena asam urat di masa mudanya, tuanya pasti loro. Yang akhirnya kandungnya dia mati. Itu rata-rata. Entah akhirnya kena prostat, entah akhirnya kena liver, entah akhirnya kena jantung. Yang penting pokoknya pada akhirnya dia sakit. Akhirnya karena sakit itu menyebabkan dia meninggal. Itu pada umumnya. Ada lagi yang mati tanpa meninggal, tanpa sakit. Mati tanpa sakit. Ada yang mati tanpa sakit. Itu jarang. Itu jarang. Tapi sekalipun jarang, terjadi. Bukan karena jarang tidak terjadi. Sekalipun jarang, pasti terjadi. Nah, itu dibandingkan orang yang tua mati karena sakit dengan mati tanpa sakit, itu dibandingkan di dalam dua hal ini. Bukan dibandingkan dengan matinya. Kalau mati tanpa sakit banyak. Tapi dibandingkan orang tua yang sakit kemudian mati dengan orang tua gak sakit mati, itu jarang. Banyak orang tua sakit terus mati. Jarang orang tua itu gak sakit mati, jarang. Jarang. Hampir gak pernah dilihat. Hampir gak pernah dilihat. Kita temui mesti diawali dengan sakit. Kalaupun ada, jualan sangat sedikit. Tapi kalau matinya tanpa sakit banyak. Mati tanpa sakit banyak. Gak nunggu tua itu. Sekalipun muda, gak nunggu tua. Perbandingan tadi itu orang tua sakit terus meninggal sama orang tua gak sakit meninggal banyak, orang tua sakit kemudian meninggal. Nah, itu Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di tengah-tengah pembicaraan atau kesempatan yang disampaikan oleh beliau di dalam tentang harus berhati-hati dari pandang anak-anak dan lupa dengan dekatnya adab, beliau mengatakan fa'inal mutaqil akmar la yakunu illa marad illa amal. Sesungguhnya kematian paling banyak tidak terjadi kecuali karena sakit. Kematian yang terbanyak tidak terjadi kecuali karena sakit. Waktu lama ya purbaka, sedikit kematian itu terjadi karena mendadak. Faklam annal mauta gharjatul faja, ketahuilah kematian mungkin mendadak. Mungkin kematian itu mendadak. Fa'inlam kamu faja'a fa'innal marad la yakunu illa an faja'a. Jika kamu tidak mati mendadak, maka sesungguhnya sakit itu tidak datang kecuali mendadak, tiba-tiba. Jadi intinya gini, kebanyakan orang mati itu didahului dengan sakit. Kebanyakan orang mati didahului dengan sakit. Sedikit orang mati tanpa sakit. Sedikit orang mati tanpa sakit. Tapi Imam Ghazali mengatakan mati mungkin mendadak. Mati mungkin datangnya tiba-tiba. Terkadang mati terkadang datangnya tiba-tiba. Tapi sakit itu datangnya pasti tiba-tiba. Kalau mati terkadang datangnya tiba-tiba, tapi kalau sakit datangnya tiba-tiba. Moro-moro. Tahu-tahu flu. Satu menit yang lalu nggak flu, sekarang flu. Tapi sehat, bugar. Tahu-tahu jantung. Tahu-tahu kolesterol. Tahu mendadak. Tapi kalau mati terkadang datangnya mendadak. Tapi kalau sakit datangnya pasti mendadak. Jadi kalau kita nggak mati mendadak, ya sakit mendadak. Nah kalau sudah sakit gak bisa berbuat apa-apa, orang sakit itu berarti kekuatan fisik pasti menurun. Kekuatan fisik menurun. Kalau sudah kekurangan fisik, kekuatan fisik menurun. kita akan tiba apa akan lemah, akan tidak mampu melakukan amal soleh yang mana itu adalah menjadi bekal akhirat. Amal soleh itu bekal akhirat, bekal keistimewaan, keutamaan kehidupan di akhirat. Amal soleh, amal soleh di dunia, di dunia, bukan di mana-mana, di dunia. Lah kalau orang sudah tidak mampu melakukan amal soleh, sudah tidak bisa mengerjakan amal soleh, otomatis dia akan menerima apa adanya di akhirat. Kalau dulunya banyak kemaksiatan, dulunya banyak kejelekan, dulunya banyak kemungkaran, ya otomatis azab siksaan Allah akan panjang dan lama. Tapi kalau dulunya banyak kebaikan, ketaatan, ibadah, banyak berbuat baik, banyak beribadah, mau tidak mau dia akan lebih cepat masuk surga. Jadi yang masalah masa mudanya hilang dengan dunia, masa mudanya kosong dari ibadah, kosong dari banyak ilmu, kosong dari ketaatan, kosong dari kebaikan. Lalu datang masa tua, belum sempat melakukan banyak ibadah, loroh dengan sakit, gak bisa apa-apa, akhirnya bekal akhirnya sedikit, ibarat orang bepergian gak banyak bawa duit, sehingga dia bepergiannya memperhitungkan banget. Jangan, ya aku mangan saiki, aku gak mangan aku, atau aku mangan saiki duitku nanti lebih di sini. Lah aku ini sami mungkas terus ngirit dari kondino rongewi, susah dia akhirnya, susah. Kenapa? Karena bekalnya gak banyak. Begitu juga kita di akhirat, kalau kita kurang banyak melakukan kebaikan, ketaatan semasa hidup kita, bekal kita sedikit. Kalau bekal kita sedikit, berarti kehidupan kita di akhirat jauh dari kesenangan. Ya, mesti orang berpergian gak kok banyak duit, kan seneng-seneng ya, iso ngepres-ngepres. Tapi kalau dia punya banyak duit, senang dia, bisa ini, bisa itu, bisa kesana, bisa kemari, gak takut kekurangan, gak takut gak bisa. Kenapa? Dia bawa banyak duit. Tapi kalau gak banyak bawa duit, gak iso kepingin rono-rono gak iso, kepingin rene gak iso, akhirnya diam di tempat, depan dan tidak lumo. Sama dengan tidak berpergian, sama berada di rumah, malah mereka di rumah. Kenapa? Tenang. Tentang duit kalau omah di kota sendiri, dan kita bisa duit di kota orang, di luar kota, bingung dia. Nah enak, nah itu sama dengan orang yang hidup kurang ibadah, kurang kebaikan, kurang amal soleh, sehingga di akhirat menjadi orang yang bingung, orang yang susah, orang yang sengsara. Nauzubillah min. Nah karena itu kita harus ingat, sebelum datang masa kibar tua atau lanjut usia, gunakan ketika kita masih memiliki kekuatan, gunakan dengan baik, gunakan dengan baik ketaatan, kebaikan. Jangan malas, percuma. Apa yang kita hasilkan dengan malas? Duit aja gak mungkin kita bisa hasilkan dengan malas. Jabatan tidak kita bisa hasilkan dengan malas. Prestasi gak mungkin kita bisa hasilkan dengan malas. Semuanya itu bisa kita dapatkan dengan usaha, dengan semangat, dengan kerajinan. Baru bisa kita dapatkan semuanya. keistimewaan, keutamaan, kesuksesan, kebahagiaan bisa kita dapatkan kalau kita rajin, kalau kita semangat, kalau kita bersungguh-sungguh. Kalau kita malas, tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Ada. Ingin itu tidak bisa dapat, ingin ini tidak bisa dapat. Ya. Ingin punya duit banyak, tapi malas kerja, tidak punya duit. Ingin punya motor, punya ini, punya mobil, tapi tidak kerja, tidak bisa punya. Kita bisa punya kalau kita bekerja. Berarti harus apa? Bekerjanya pun tidak boleh malas, harus semangat. Banting tulang, tidak kenal siang, tidak kenal malam, dapat pekerjaan, mengumpulkan duit sehingga bisa punya yang dia inginkan. Semangat, kamu tidak semangat, sekarang pun kerja tidak semangat, tidak apa. Kita juga gitu, ibadah ketaatan, ini kamu tidak semangat, tidak rajin, malas, tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita semangat, berat, memang berat. Itu di awal, tapi kalau lama-lamaan menjadi ringan, sama dengan orang angkat barbel, fitness. Awalnya berat, tapi hari demi hari akan menjadi ringan. Tadi memang itu berat, tapi dengan berjalannya waktu 2 hari, 3 hari, seminggu, akan jadi ringan. Kita juga gitu. Nah, yang membuat berat itu apa? Itu hindari. Yang membuat berat, yang membuat susah, kita ibadah harus kita hindari. Apa? Setan. Setan yang membuat berat, nafsu yang membuat berat. Nah, harus kita hindari. Bagaimana menghindarinya? Apa sih yang membuat nafsu dan setan itu lemah mengganggu kita? Nah, jangan banyak makan. Jangan banyak makan. Makan wae. Makannya banyak. Satu piring undul. Si tambah. Kemudian enggak pergi diganggu setan. Enggak pergi diganggu nafsunya. Loh, kok bisa? Gimana bisa coba? Oh, kita kasih jalan lebar. Kita buka pintunya lebar-lebar untuk mereka. Kita mengatakan welcome setan. Welcome nafsu. Kita pergi. Enggak mau baik. Nafsu kita enggak mau besar. Setan kita enggak mau apa besar mengganggu kita, ya harus kita kurangi makan. Enggak makannya banyak, otomatis pintu setan terbuka lebar. Kalau sudah pintu setan terbuka lebar, nafsu juga lebar, menguasai kita, menguasai kita. Nah, supaya kita enggak nuruti keduanya, ya harus kita kurangi. Itu berarti mempersempit jalan mereka. Nah, kalau sudah sepi jalan mereka, mereka mau masuk berat, sulit, karena sepi. Nah, seperti orang dulu lawan kiri, solo dulu. Masuknya sulit dia, mau masuk solo, butuh didorong mereka. Terkadang pun merusak itu. Kalau kita kurangi makan, karena makan itu sumber, makan itu sumber, sumber segalanya, sumber penyakit. Banyak yang makan, sumber atau pintu terbesarnya setan ya juga dari banyak yang makan. Yang buat kita berat lantang sholat, zikir dan lain sebagainya juga karena banyak makan. Itu puasa Ramadan, kalau bukunya banyak, mantep istirahat, berat, susah, ngantuk. Kenapa? Kebanyakan makannya. Nah, karena itu harus kita kurangi. Harus kita kurangi. Dikurangi makannya. Terus pintar lu makan. Ini belum tambah kalau wali mantah hilang. Tuhan biasa. Kemudian minta ke Allah, oh, kapan sih aku senang nafsu. Gak kalah-kalah nafsu dikenang terus. Kan kita gak pernah ngelatih, gak pernah ngelawan dan yang lain sebagainya. Karena itu dimasak. Menikmati lanjut usia, tentunya kita harus lebih semangat di dalam menjalankan ibadah ketaatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk itu semuanya. Amin Allahumma. Amin wa sallallahu alaihi wasallam.